Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'al. Alhamdulillah, fa insyaallah ta'ala pada sore hari ini, pada Ramadan yang ke-8 insyaallah, kita akan lanjutkan dari materi pelajaran kita seputar hukum-hukum masalah puasa dari Kitabus Siyam, dari Kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Yudha'il Kitabi wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan pembahasan yang kedua dan yang ketiga, yaitu tentang hukum diwajibkannya puasa Ramadan berdasarkan dalil yang terdapat dalam kitab Allah, itu juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama. Dan juga telah kita sebutkan poin atau masalah yang ketiga tentang jenis-jenis puasa. Puasanya, puasa itu secara umum dibagi menjadi dua, puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun puasa wajib ada tiga jenis yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu puasa Ramadan, kemudian puasa kafarat seperti melanggar sumpah atau zihar yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau mendatangi istrinya tatkala bulan puasa. Kemudian jenis puasa yang ketiga yang termasuk wajib adalah puasa nazar. Kita lanjutkan ke permasalahan berikutnya yang dibawakan oleh penulis di sini. Al-masalatu rabi'ah, masalah yang keempat adalah fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyati saumihi, yaitu tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah fadluhu, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Datang sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, di mana hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat banyak keutamaannya, di antara keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebutkan dalam sebagian riwayat, dia mengatakan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini, aku telah menghafal dua kantong ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan fa ammal awwal faqad basathuhu, adapun kantong ilmu yang pertama telah aku sampaikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau wa ammal akhar falau basathuhu laqata'a hadzal hulqum. Adapun kantong ilmu yang kedua beliau sebutkan tidak aku sampaikan. Ya, kalau seandainya aku sampaikan kantong ilmu yang kedua itu, niscaya leher ini akan lepas. Sebutkan oleh para ulama, ya, kantong ilmu yang kedua tersebut adalah berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman dan tentang akan munculnya orang-orang yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim. Oleh sebab itu beliau tidak sebutkan. Nah, dari sinilah sebagian para ulama menyebutkan boleh, ya, kitmatul ilm, ya, boleh menyembunyikan ilmu dalam rangka maslahat. Adapun hukum asal menyembunyikan ilmu itu tidak diperbolehkan, bahkan dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ilmu tersebut harus disampaikan pada saat itu. Ya. Pada saat itu, ya. Akan tetapi diperbolehkan menyembunyikan ilmu atau belum menyampaikan ilmu tersebut dikarenakan maslahat, mungkin belum waktunya. Ya, mungkin belum waktunya, tetapi masih ya tetap harus disampaikan. Nah, dari sini para ulama menyebutkan boleh ya, dalam rangka ya, maslahat. Tidak semua yang kita ketahui harus disampaikan pada saat itu. Ya, harus disampaikan pada saat itu, ada waktunya. Maka oleh sebab itu, ya, sesuatu masalah itu disampaikan sesuai dengan waktunya. Nah, jadi ini diantara keutamaan yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khilaf di kalangan para ulama tentang kunyah Abu Hurairah. Tentang nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak pendapat yang disebutkan oleh para ulama, tapi yang masyhur ada dua. Ya, pendapat yang paling masyhur di sisi para ulama tentang ya siapakah nama Abu Hurairah sebenarnya. Nah, yang pertama, sebagian para ulama menyebutkan nama beliau adalah Abdurrahman As-Sakhr. Ya, ada juga yang menyebutkan nama beliau adalah Abdullah, dan ada nama-nama yang lain. Tapi dua nama ini yang paling masyhur yang disebutkan oleh para ulama. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menegakkan ya bulan, menegakkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah karena iman dan mengharapkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari potongan hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairu min alfi syahr. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dan di antara keutamaan ya daripada malam Lailatul Qadar, barang siapa yang mendapatinya tapi dengan syarat dia mendapati malam Lailatul Qadar tersebut, na'am, dia mendapatinya pada saat dia beribadah. Apakah sholat, apakah qiraatul Quran, apakah yang lainnya dari jenis-jenis ibadah. Jadi dia dalam na'am keadaan beribadah, barulah dia mendapatkan keutamaan ini, yaitu dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar dari sini, orang yang na'am dalam keadaan tidak beribadah ya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian kata beliau, waman shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, karena ikhlas lillah taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini syahid dari pembahasan kita. Bahwasanya di antara keutamaan berpuasa di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosa kita. Akan tetapi dosa yang diampuni sini, wallahu ta'ala alim bisawab, ya, yang disebutkan oleh sebagian para ulama adalah as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu tidak terhapuskan illa bitaubah, kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan syurut at-taubah, dengan syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama. Apabila memenuhi syarat-syarat taubat, pak, insyaallah ya dosa besar seseorang yang dia lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap dosa-dosa kecil disebutkan oleh sebagian para ulama itu terhapuskan, bisa terhapuskan dengan ibadah. Ya, dengan kita mengambil air wudu misalnya. Itu bisa menggugurkan ya dosa-dosa kecil kita secara otomatis. Kalau kita ikhlas lillahi taala, tatkala kita berwudu, ya dosa-dosa itu akan, dosa-dosa kecil akan terhapuskan. Begitu juga langkah kita ke masjid, disebutkan sebagian riwayat, ya satu langkah itu menghapuskan dosa, satu langkah mengangkat derajat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, seperti berpuasa, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang. Kemudian diantara keutamaan berpuasa di bulan Ramadan yang lain disebutkan dalam riwayat yang lain oleh mu'alif di sini, yaitu riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamas wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. As-salawatul khamas, salat lima waktu itu, wal jum'atu ilal jum'ah, dan salat Jumat yang satu ke salat Jumat yang berikutnya, wa ramadhan ila ramadhan, dan puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan yang berikutnya, mukaffirat, itu penghapus-penghapus dosa. Dan penghapus-penghapus dosa sini sebagaimana yang telah kita sebutkan itu adalah as-shaghair, ya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan ibadah. Adapun dosa-dosa besar disebutkan oleh para ulama tidak bisa terhapuskan illa bitaubah, kecuali harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima bainahunna, ya, dosa-dosa yang ada di antara keduanya, idza tunibatil kabair, apabila orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian kata mu'alif di sini, hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan. Ini adalah sebagian riwayat yang datang menjelaskan tentang keutamaan puasa bulan Ramadan. Wa fadailuhu katiratun. Adapun keutamaan-keutamaannya itu banyak sekali, tidak hanya dua hadis yang telah kita sebutkan. Mungkin kita tambahkan sedikit dari riwayat yang lain. Ya, di antara keutamaan berpuasa di bulan Ramadan yaitu barang siapa yang banyak berpuasa, ya, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke surga melalui pintu khusus. Pintu tersebut bernama Ar-Rayyan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu. Pintu tersebut namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu fihi ahadun ghairuhum. Yang akan masuk kepada pintu tersebut, pintu Ar-Rayyan, orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti, dan tidak akan memasuki pintu tersebut selain mereka. Jadi dari hadis ini diambil faedah, barang siapa yang banyak berpuasa ketika di dunia, apakah itu puasa wajib, gitu juga puasa sunnah, maka pada hari kiamat nanti diantara keutamaan ajar ganjaran yang bisa dia dapatkan, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Ya, melalui pintu Ar-Rayyan. Dan dari hadis ini bukan berarti ya kita hanya mencukupkan puasa saja. Kita banyak berpuasa, puasa bulan Ramadan, puasa Muharram misalnya, ya, puasa Senin Kemis atau puasa-puasa yang lainnya, ya, kemudian tidak sholat, tidak demikian. Akan disebutkan oleh sebagian para ulama, seorang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia tidak sholat, itu ya sia-sia puasanya. Ya, sia-sia puasanya. Jadi, ya, keutamaan hadis ini bukan berarti seorang hanya berpuasa saja. Dia tetap harus sholat, karena sholat itu adalah kewajiban yang dia harus lakukan. Hanya saja apabila dia banyak berpuasa, ya, dia akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu khusus, namanya pintu Ar-Rayyan. Kemudian keutamaan yang lain dari keutamaan berpuasa di bulan Ramadan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu amali ibni Adam yudha'af." Setiap amalan ibadah anak Adam itu akan dilipat gandakan ganjarannya, pahalanya. Al-hasanatu bi asri amsalha. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Nah, inilah keutamaan ya apabila kita melakukan sebuah ibadah. Ya, satu ibadah itu diganjar dengan 10, kemudian dilipat gandakan lagi. Nah, semisal kita membaca Al-Quranul Karim, ya, bacaan kita Alif Lam Mim walaupun berjumlah 3 huruf, tapi tidak dihitung, ya, 3 huruf ini satu kebaikan, tapi dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, la aqulu Alif Lam Mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi 3 huruf dibalas dengan 3 kebaikan, ditulis dengan 3 kebaikan, dan 3 kebaikan naam diganjar dengan, ya, dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dosa. Ya, dosa tidak akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dosa tetap satu dosa. Tidak Allah Subhanahu wa taala balas satu dosa jadi 10 dosa, tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Inilah na'am menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Giliran kebaikan dilipat gandakan, tapi giliran kesalahan Allah Subhanahu wa taala tidak mendobelnya, tidak menggandakannya. Menunjukkan kebaikan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibih, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi berbeda balasan puasa dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain telah Allah sebutkan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ya, kecuali puasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan adalah na'am yang sama dengan puasa adalah as-sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, akan mengganjar pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa batas. Ya, puasa dan sabar itu balasannya melebihi dengan ibadah yang lain. Oleh sebab itu Allah sembunyikan, ya, balasannya, ya, jumlahnya. Naam. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu. Karena dia, hamba tersebut, tak kala berpuasa, dia telah meninggalkan syahwatnya. Naam. Wa ta'amahu, dan meninggalkan makannya. Wa syarabahu, dan dia meninggalkan minumnya. Lissa'im, kata beliau, farhatan. Melanjutkan sabda beliau, lissa'im farhatan. Bagi seorang yang berpuasa itu, dia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan apabila dia berbuka. Tak kala kita berbuka, ya Pak, insya Allah terasa nikmat. Ya, kita akan gembira, kita akan senang. Nah, kemudian kegembiraan yang kedua yang akan kita dapatkan pada hari kiamat nanti. yaitu wa farhatun indaliko irabbihi, dan kegembiraan tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga. Jadi ini di antara keutamaan-keutamaan puasa. Kemudian kata mualif di sini, al-hikmatu min masyru'iyati shaumihi. Hikmah disyariatkannya berpuasa. Apa hikmah? Apa di balik ya disyariatkannya berpuasa, apa hikmahnya? Syara Allah Subhanahu as-sauma lihikamin adidatin wa fawaida katsiratin. Kata mualif di sini, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa itu atas dasar hikmah yang banyak dan faedah yang melimpah. Jadi ada hikmah yang banyak di balik disyariatkannya puasa. Naam, fa min dzalik, di antara hikmah itu adalah yang pertama adalah tazkiyatun nafsi wa tadhhiruha, yaitu menyucikan jiwa dan membersihkannya. Karena tatkala seorang berpuasa, tidak hanya dia dilarang, ya dia diperintah untuk meninggalkan makan dan minum, dia juga dilarang dari perbuatan-perbuatan maksiat seperti fahisyah, ya perbuatan keji dan mungkar, begitu juga ghibah, namimah, dan yang lainnya. Sehingga dengan hal itu akan membentuk jiwa yang bersih. Watankituha minal akhlati radiah wal akhlaki radilah, dan akan membersihkan jiwa seorang dari berbagai macam kejelekan-kejelekan dan akhlak-akhlak yang rendah. Li'anna sawma yadhiku majariya asyaitan fi badaril insan. Karena puasa itu akan menyempitkan ya, jalur masuknya syaitan pada tubuh manusia. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min bani Adam majrodam. Kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya syaitan itu dia masuk ya ke tubuh manusia dalam rangka untuk memberikan was-was, ya bisikan-bisikan, ya. Naam, itu melalui majrodam, melalui aliran darah. Oleh sebab itu, tatkala kita berpuasa itu akan menyempitkan, ya, melemahkan, ya, syaitan, ya, melemahkan syaitan. Berbeda seorang yang sering kenyang, orang yang gagah, biasanya keinginan maksiat itu lebih, nafsunya lebih besar, ya, keinginannya lebih besar. Berbeda orang yang lapar, ya, keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat itu mengecil, ya. Jadi ini diantara faedah puasa, ya. Naam, begitu juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wahai ya sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, dan menikah itu sunnah, ya. Nah, menikah itu sunnah, tidak diperbolehkan seorang tidak mau menikah, ya, karena itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak faedahnya. Nah, di antara faedahnya disebutkan dalam hadis ini, fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya dengan seorang berpuasa itu aghaddu lil basar, akan menundukkan pandangan, ya. Naam, wa ahsanu lil faraj, dan akan menjaga kehormatan seseorang, ya. Naam, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, naam, mungkin ya belum mampu biaya, ya, sehingga dia belum menikah. Naam, maka diberikan solusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fa alaihi bisaum, maka wajib atasnya berpuasa. Nah, disebutkan hikmahnya adalah fa innahu lahu wija. Karena di dalam puasa itu ada wija. Ya. Ada perisai. Ya. Yang bisa melindungi seorang terjatuh ke dalam jurang kemaksiatan dalam perbuatan fahisyah. Ya. Perbuatan kemaksiatan. Jadi kalau seorang itu sudah dewasa, ya, dalam keadaan dia sudah naam hawa nafsunya bergejolak sangat tinggi, ya, kalau dia mampu menikah maka menikahlah, ya, maka menikahlah. Dan hukum menikah hukum asalnya sunnah dan dibagi-bagi lagi oleh para ulama. Ada sebagian keadaan seorang itu menjadi wajib. Ya, kalau nafsunya itu sudah tinggi, kemudian dia sudah mampu ya, dari segi harta, maka dalam keadaan ini bisa berpindah menjadi wajib yang tadi asalnya sunnah. Yang tadi asalnya sunnah. Nah, tetapi kalau dia masih mampu untuk menahan diri, ya belum sampai wajib. Tapi kalau sudah mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam dosa, kemudian dia mampu untuk menikah, maka pada kondisi ini, ya, naam, berpindah hukumnya. Yang tadinya sunnah menjadi wajib. Nah, apabila seorang ya sudah keinginan besar, berkeinginan besar untuk menikah, nah, hasratnya sudah tinggi, tapi qadarullah masyafa'al, ia tidak mampu menikah, maka diberikan solusi oleh Rasulullah agar tidak terjatuh ke dalam jurang kemaksiatan, perbuatan yang ya tidak diinginkan, yaitu dengan puasa. Jadi ini diantara hikmah adanya puasa yang mengekang, ya, naam, hawa nafsu atau perbuatan jelek seorang. Kemudian yang kedua diantara hikmah puasa yang disebutkan oleh mu'alif di sini adalah fisawmi tazahidun fid dunya wa syahwatiha wa targhibun fil akhirah wa ni'imiha. Di dalam puasa itu ada unsur zuhud terhadap dunia dan kesenangan-kesenangannya. Ya. Dan akan menghasung seseorang, akan mendorong seseorang untuk bersemangat terhadap akhirat dan kenikmatan-kenikmatannya. Jadi ini dibalik ya, pensyariatan puasa. Ini hikmahnya. Ini antara hikmahnya adalah akan menurunkan atau menekan ya, naam, ambisi seorang terhadap dunia. Dan akan mendorong ambisi seorang terhadap akhirat. Ia akan mendorong dia naam melakukan ibadah-ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah puasa adalah as-saumu yab'atsu 'alal athfi 'alal masakin. Puasa itu akan menimbulkan atau akan membangkitkan ya perasaan ya naam peduli terhadap orang-orang miskin. Wa syu'ur bi alamihim. Dan ia merasakan penderitaan-penderitaan orang miskin. Dari sisi mana? Kata mu'alif di sini li'anna sha'ima yadhuku 'alamal ju'i wal atosh. Karena seorang yang berpuasa itu dia merasakan ya lapar dan haus. Ya. Karena orang yang miskin biasanya identiknya dengan lapar dan haus. Ya, Pak, insyaallah kalau di negeri kita ini, di negeri Indonesia ini, ya, hampir mustahil atau mungkin kecil kemungkinan yang mendapati orang yang kelaparan, ya. Tapi kalau di negeri-negeri Afrika sana, dari saudara-saudara kita yang tinggal di benua Afrika sana, masih banyak yang seperti ini, ya, yang mereka kelaparan, bahkan terkena penyakit busung lapar, ya. Ada yang kurus kering, ya, naam, dan takapan mereka, ya, mengakhiri ya puasa mereka dalam tanda kutip, ya, kelaparan yang ada pada mereka. Ya, kalau kita, alhamdulillah, kita insya Allah bisa menerka, ya, kita bisa merasakan laparan haus ini hanya sebatas maghrib saja. Tapi kalau saudara-saudara kita mungkin di belahan bumi sana, mungkin di Afrika sana, atau di tempat-tempat yang berkecamuk perang, ya, mereka akan sangat mungkin, sangat besar kemungkinan mereka akan merasakan kelaparan. Jadi dengan kita berpuasa itu akan menimbulkan perasaan peduli terhadap orang-orang miskin, orang-orang miskin, sehingga dengan itu ya akan menimbulkan, membangkitkan rasa ibah, kemudian ya kita akan berinfak, mungkin membantu ya, kaum muslimin yang lain, disebabkan karena kita berpuasa. Ila ghairi dzalik minal hikamil balighah, dan yang lainnya dari hikmah-hikmah yang tandas, hikmah-hikmah yang banyak. Wal fawaidi al adidah, dan faedah-faedah yang melimpah. Allahu ta'ala alam biswab. Kita cukupkan dulu, Pak, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.